Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة جماعة سكريان من حرمتي بارك الله فيكم. Kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat demi tercapainya kehidupan yang bahagia, karya Asy-Syaikhul 'Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada wasilah yang keenam. Ya, sebab yang keenam untuk terwujudnya kehidupan yang bahagia. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, "At-tahadduthu bini'amillahi al-zahirati wal-batinati." Sebab yang keenam adalah menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang nampak maupun yang batin. Nah, ini sebab yang keenam. Jadi kita menyebut-nyebut, memperbincangkan terkait nikmat-nikmat Allah, baik nikmat yang zahirah, yang nampak, yang lahir, maupun nikmat yang batinah. Karena memang untuk kita sebagai seorang muslim yakin dengan seyakin-yakinnya, segala kenikmatan yang kita rasakan semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat-Nya, baik yang zahirah, baik yang nampak, yang lahir, maupun yang batinah, yang bersifat batin. Baik, kata Syekh rahimahullah selanjutnya, fa inna ma'rifataha wa tahaddutsa biha yadfa'u Allahu bihi al-hamma wal ghamma. Maka sesungguhnya kita mengenali nikmat-nikmat Allah, kemudian menyebut-nyebut nikmat tersebut, dengannya Allah akan menghilangkan segala kesedihan dan kegundahan. Wa yakhuthu al-'abda 'ala asy-syukri alladhi huwa arfa'ul maratib wa a'laha. Dan akan mendorong seorang hamba untuk bisa bersyukur, yang mana rasa syukur tersebut adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihima min anwa'il balaya. Sampai pun seandainya si hamba tadi pada kondisi kekurangan harta ataupun sakit atau selain itu dari berbagai macam musibah. Tadi ya, jadi kata Syekh di sini, kalau seorang hamba bisa betul-betul mengenali nikmat-nikmat Allah, kemudian dia sebut-sebut nikmat tadi, ini dengan izin Allah akan menjadi sebab segala kesedihan, kegundahan, keresahan itu akan Allah hilangkan. Dan juga hal ini akan mendorong seorang hamba untuk bisa senantiasa syukur dan syukur kepada Allah, apapun kondisinya, bahkan sampai pun dia sedang dalam kondisi tadi, kekurangan harta, sakit, atau berbagai macam musibah yang lainnya. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, karena memang di antara wujud syukur kepada Allah itu dengan menyebut-nyebut nikmatnya. Ya kan, dalam surah yang sering kita mendengarnya, surah Ad-Duha ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan segala nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan dari Abi Nadrah, beliau mengatakan, "Kana muslimuna yarawna anna min syukri ni'ami an yuhaddisa biha." Dahulu kaum muslimin mereka berpandangan bahwasanya termasuk mensyukuri nikmat-nikmat itu ya, bahwa seorang itu menyebut-nyebut nikmat tersebut. Jadi kita menyebut-nyebut nikmat Allah itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan, apa bedanya menyebut-nyebut nikmat Allah tadi dalam rangka syukur dengan orang yang sombong? Orang yang bangga diri, congkak, merasa tinggi dengan apa yang ia peroleh. Nah, maka ulama menerangkan perbedaannya adalah kalau seorang menyebut-nyebut nikmatnya di dalam rangka syukur, itu maksud yang ia inginkan adalah memuji Zat yang telah mengkaruniakan nikmat tadi. Jadi maksud tujuannya itu bukan dirinya yang ingin ia tonjolkan, tetapi Zat yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya telah mencurahkan hal-hal tadi pada dirinya. Sementara kalau orang itu sombong, maka yang hendak ia tonjolkan adalah diri dia. Oh, saya sudah bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Yang kemudian untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain yang belum mendapatkan nikmat tersebut. Itu yang membedakan. Jadi ketika seorang itu syukur, hakikatnya ketika menyebut-nyebut tadi itu untuk memuji Zat yang memberi, bahwa dia itu hakikatnya hamba yang lemah, hamba yang fakir, hamba yang tidak punya daya, tidak punya kuasa, semata-mata Allah lah yang memberi sehingga bisa mendapatkan kenikmatan ini, kemudahan ini, kesuksesan ini, dan seterusnya. Semata-mata Allah yang memberi kemudahan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalau yang orang sombong, tidak. Memang yang dia maksudkan adalah bagaimana untuk dia menjadi tinggi di hadapan manusia, kemudian merendahkan manusia yang lainnya. Karena memang definisi sombong itu apa? Batalul haq wa ghabtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga orang yang sombong tadi, aku dan aku yang ia tonjolkan. Baik. Itu yang membedakan antara menyebut-nyebut nikmat dalam rangka syukur kepada Allah dengan menyebut-nyebut nikmat ya dalam rangka dia seorang menjadi sombong, membanggakan dirinya di hadapan manusia. Yang tentunya ketika hati itu beda niat tadi, yang satu ingin syukur, yang satu ingin sombong, itu akan muncul perbedaannya ketika keluar di lisan. ya kan? Yang mendengarkan perbincangannya bisa menangkap ini orang dalam rangka memuji Allah, sementara yang satunya di dalam rangka dia menyombongkan dirinya. Baik. Kemudian juga para ulama menerangkan pada kondisi tertentu juga sangat mungkin kita mengkhawatirkan kalau kita menyebut nikmat-nikmat tertentu yang khusus, khusus itu kita dapatkan dan tidak didapatkan yang lain. Kadang kita khawatir orang bisa hasad kepada kita, ya, dengki. Atau juga kalaupun tidak sampai seperti itu, bisa menyakiti muslim lain yang ketika itu belum mendapatkan nikmat tadi. Nah, maka para ulama pada kondisi ini mengatakan jika memang kita khawatir adanya keburukan, maka pada makam seperti itu, kedudukan seperti itu, cukup kita sebut-sebut nikmat Allah yang sifatnya umum, yang kita dan dia pun mendapatkannya, sehingga sama-sama bisa bersyukur. Misalkan kesehatan, alhamdulillah kita sampai detik ini diberikan sehat walafiat. Misalkan taufik dan hidayah kepada Islam, istiqamah di atas Islam, ya, kita sebut-sebut di situ, masya Allah, alhamdulillah, kita, ya, saya dan Anda sampai detik ini masih mendapatkan istiqamah di atas iman, di atas Islam, begitu. Sehingga kekhawatiran tadi pun bisa, ya, kita cegah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah sendiri juga dalam tafsir beliau, ketika menyebutkan tafsir pada surah tadi Ad-Duha, fahaddits, maka sebut-sebutlah, maka perbincangkanlah, kata Syekh, ay asmi 'alallahi biha wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah wa illa fahaddits bi ni'amillah 'alal itlaq. Ketika beliau menafsirkan fahaddits, maka sebut-sebutlah nikmat tadi, yaitu pujilah Allah atas nikmat itu. Ini ya, jadi yang dimaksud menyebut-nyebut nikmat tadi adalah kita memuji Allah atas nikmat tadi. Kemudian sebutkanlah secara khusus nikmat tersebut. Ya, mungkin nikmat ini, nikmat itu, yang secara khusus itu ia dapatkan. In kana hunaka maslahah, itu dilakukan jika memang di sana ada kemaslahatan, ada kebaikan. Penyebutan nikmat yang khusus tadi. Jika tidak, artinya justru dikhawatirkan tadi, mungkin hasad, mungkin orang menjadi, ya, merasa kecil hati dan tersinggung, maka kata beliau, sebut-sebutlah nikmat-nikmat Allah secara mutlak. Itu yang sifatnya semua orang pun mendapatkannya. Ya, kesehatan, kita misalkan taufik kepada Islam, iman, istiqamah, dan seterusnya. Dan ini mengenai apa? Menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian daripada syukur kepada Allah, karena maksud yang diinginkan adalah bahwa kita memuji zat yang memberikan nikmat tadi. Baik. Berikutnya kata Syekh di sini, qala rahimahullah, fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsi laha 'addun wa la hisabun wa baina ma asabahu min makruhin lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbatun. Maka sesungguhnya apabila seorang hamba itu membandingkan, ya, bandingkan antara nikmat-nikmat Allah atasnya yang tentunya tidak bisa bilangan dan angka itu untuk menghitung jumlahnya, dia bandingkan hal itu dengan apa yang menimpa dia dari sesuatu yang dibenci, musibah atau semisal itu, maka dia akan dapat apa? Bahwa musibah atau sesuatu yang dibenci tadi, ketika dibandingkan tadi, tidak ada apa, tidak sebanding sama sekali. Ya, tidak sebanding sama sebenarnya. Artinya jauh. Segala kenikmatan Allah tentu lebih-lebih besar ketika kita bandingkan dengan mungkin musibah yang terdapat pada diri kita. Karena ya itu memang kadang seorang hamba itu lebih fokus pikirannya melihat musibah yang ada pada dia, kesusahan yang menghampirinya, itu yang dia pikirkan, sehingga seolah-olah tidak ada lagi kebahagiaan yang ia rasakan, tidak ada lagi kelapangan dari Allah yang ia dapatkan, dan seterusnya. Karena pikiran dia hanya melihat kepada musibah yang sedang ia hadapi. Kalau dia mau terbuka, melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang masih ada pada dia, tentu dia akan dapat jauh sangat lebih besar dan tidak sebanding sama sekali musibah yang ia sedang rasakan itu ketika dibandingkan dengan nikmat-nikmat tadi. Saya nukilkan di sini sebuah akar dari pendahulu kita yang salih, disebutkan dalam Siyar A'lam al-Nubala, bahwa datang seorang lelaki kepada Yunus bin Ubaid rahimahullah, mengeluhkan kepada beliau tentang sempitnya kehidupan dia, sempitnya kondisi dia, sempitnya kehidupan dia, dan bahwa dia sedang dirundung kesedihan karena hal itu. Jadi mungkin orang tadi betul-betul sedang ditimpa musibah, kekurangan harta, kesedihan, dan seterusnya, sehingga dia mengeluh kepada seorang alim ini. Maka ketika mendapatkan keluhan tersebut, Yunus bin Ubaid, ibni Ubaid rahimahullah, bertanya kepada orang tersebut, ayasurruka bibasarika mi'atu alfin, kamu senang tidak kalau penglihatanmu dibayar dengan 100 ribu, tertentu dengan mata uang di masa itu ya, dinar dan dirham ibarat kita ya, kamu mau enggak penglihatanmu dibayar 1 juta? Artinya kamu buta, kasih uang 1 juta. Kan lelaki itu menjawab, lah, tidak mau saya. Mau dibayar berapapun, kita tidak akan mau menukar mata kita dengan uang. Kembali ditanyakan, fabisam'ika, bagaimana kalau dengan pendengaranmu? Ya, kita ganti dengan biaya yang besar. Qala la, sekali lagi dia jawab, tidak. Kembali ditanyakan, fabidisanik, bagaimana kalau dengan lisanmu? Ia jawab, la, tidak. Kembali ditanyakan, fabi'aqlika, dengan akalmu? Ia jawab, la, tidak. Fadhakkarahu ni'amallahi alaih, maka Yunus ibn Ubaid mengingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Thumma qala Yunus, kemudian ditutup Yunus mengatakan, rahimahullah, ara laka mi'ina ulufan wa anta tashkul hajah, aku lihat pada dirimu ada beratus-ratus ribu, dirimu, pada dirimu ada sejumlah nilai yang begitu banyak tadi, kemudian kamu masih mengeluhkan hajatmu, kebutuhan-kebutuhanmu tadi. Nah, jadi hakikatnya pada diri kita, baru fisik kita saja, di situ sudah begitu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung sama sekali, yang itu tiap hari kita masih bisa merasakannya, belum yang lainnya. Nah, di sini ini menunjukkan bagaimana kadang seorang itu lupa dari syukur, maka butuh dibimbing untuk ayo disebut-sebut nikmat Allah pada dirimu, sehingga bisa tadi mengenali nikmat Allah, sehingga setelah dia kenal, oh iya, ini nikmat Allah, ini itu akan mendorong dia untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. begitu. Jadi sering kita lupa. Maka butuh dibimbing. Coba ini disebut, baru seorang itu baru sadar, oh iya, ternyata begitu banyak nikmat Allah yang ada pada diri saya, yang kalau dibandingkan dengan musibah yang sedang saya hadapi tadi, nggak sebanding sama sekali. Musibah cuma sedikit kecil dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ada pada kita. Baik, kita lanjutkan di sini. Berkata Syekh rahimahullah, balil makruhu wal masa'ib idza batala Allah biha al-'abd, bahkan yang namanya sesuatu yang dibenci, musibah-musibah, jika Allah menguji seorang hamba dengannya, wa adda fiha wadhifata as-sabr war-ridha wat-taslim, yang kemudian justru hal itu atau dia menunaikan, dia amalkan di dalam menghadapi musibah dan sesuatu yang tidak ia senangi tadi dengan sabar, dengan ridha, berserah diri kepada Allah. Dia sikapi segala cobaan dengan seperti ini, kata Syekh, halat wat'atuha wa khaffat mu'natuha, misalnya akan menjadi ringan tekanan daripada musibah tadi, menjadi ringan tanggungan daripada musibah tadi. Akan jadi ringan kalau kita menyikapinya dengan sabar, ridha, berserah diri kepada Allah. Belum jika ditambah dengan, kata beliau, wa kana ta'milul 'abdi li ajriha wa thawabiha, harapan seorang hamba untuk bisa mendapatkan ganjaran dan pahala dari musibah tadi, wa ta'abbudu lillahi bil qiyami bi wadhifati sabri war ridha, kemudian dia betul-betul tunduk menghamba kepada Allah dengan melaksanakan tugas untuk sabar dan ridha. Jika ini diwujudkan, yad'u al-asyya'u atau yad'u al-asyya'a al-murrah hulwatan, akan mengantarkan kepada sesuatu yang pahit itu jadi manis. Fa tunsihi halawatu ajriha mararata sabriha, maka manisnya pahala yang ia harapkan dari musibah tadi akan menjadikan dia lupa pahitnya kesabaran di dalam menghadapi musibah tadi. Nah, jadi kalau seorang itu ketika menghadapi musibah, dia mengharapkan pahala di sisi Allah, dia sabar dan ridha, itu manisnya rasa harap dia kepada Allah bahwa di balik musibah itu ada hikmah, ada kebaikan, ada pahala, itu akan menjadikan dia lupa dengan pahitnya sabarnya dia di atas musibah tadi. Nah, coba kita perhatikan bagaimana contohan daripada pendahulu kita yang salih, disebutkan dalam kitab Siyar A'lam al-Nubala dari Shuraih rahimahullah. Beliau mengatakan, inni la usabu bil musibah fa ahmadullaha 'alayha 4 marratin, sesungguhnya aku benar-benar ketika ditimpa sebuah musibah maka aku akan memuji Allah atas musibah itu sebanyak 4 perkara. Subhanallah. Jadi beliau seorang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau tertimpa musibah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah, musibah tadi justru menjadikan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau terangkan kenapa bisa demikian. Satu, kata beliau, ahmadu idh lam yakun a'zama minha. Aku puji Allah karena musibah itu tidaklah lebih besar dari yang sedang menimpaku. Artinya apa? Artinya kan Allah sebenarnya zat yang maha kuasa untuk menimpakan musibah yang lebih besar dari itu, Allah mampu. Berkali-kali lipat lebih besar dari itu, Allah mampu. Tetapi ternyata yang Allah takdirkan menimpa dia hanya segitu. Alhamdulillah. Misalkan contoh seorang taruhlah dalam usaha dia kena tipu oleh orang, hilang uang 1 juta, 2 juta. Misalnya. Ya tentu sedih. Seorang sudah capek begini-begini tapi ternyata justru ditipu sama orang, hilang uang tersebut. Kalau dia melihat sisi ini, dia akan memuji Allah bahwa Allah timpakan tadi tidaklah lebih besar daripada yang menimpa dia. Allah maha mampu kalau untuk mentakdirkan kepada kita hilang seluruh harta kita. Bisa. Dan itu ada. Kalau kita lihat di luar sana, orang yang ditimpa bencana atau apa, betul-betul hilang semua hartanya. Rumahnya hancur semuanya. Misalkan seperti kondisi tsunami dahulu di Aceh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, hilang semua. Allah maha mampu. Nah, ketika ada musibah tadi, aku memuji Allah, kata beliau, karena musibah tadi tidak ada lebih besar dari apa yang sedang aku alami tadi. Alhamdulillah dari sisi ini. Segala puji bagi Allah dari sisi ini. Yang kedua kata beliau, wa ahmadu idh razaqani as-sabra 'alayha. Aku puji Allah karena Allah masih memberi rizki kepadaku untuk sabar di atasnya. Artinya masih diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah untuk ingat bahwasanya syariat Allah ketika tertimpa musibah apa? Sabar. Ini kalau Allah tidak beri taufik, orang enggak bisa sabar. Semudah apapun ibadah, kalau tidak dimudahkan oleh Allah, tidak dapat kekuatan dari Allah, tidak ada yang bisa mampu mengerjakannya. Ya kan? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Makanya kalimat ini dibaca ketika muadzin menyerukan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ya kan? Mari menuju salat. Sedekat apapun rumah seorang dengan masjid, kalau tidak dimudahkan oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah, dia enggak akan bisa melangkahkan kaki menuju masjid. Padahal sangat dekat jaraknya dengan masjid. Ini sehingga butuh kita pertolongan Allah. Maka di sini ketika dapat musibah pun demikian. Kita memuji Allah karena masih diberi rezeki untuk bisa sabar. Diberi taufik untuk sabar. Orang kalau gak dapat taufik dari Allah untuk sabar, sekecil apapun musibah, seringan apapun musibah dan cobaan dari Allah, ya dia gak akan sabar. Yang ada umpatan, celaan, hinaan, makian, dan sikap-sikap yang lain yang menunjukkan kemurkaan dia terhadap takdir tersebut, tidak terimanya dia dengan ketetapan Allah dan seterusnya. Yang ketiga kata beliau, wa ahmadu id waffaqani al istirja'a lima arju minas thawab. Dan aku juga memuji Allah karena Allah memberi taufik kepadaku untuk bisa beristirja dengan apa yang aku tentu mengharapkan darinya pahala. Yaitu setelah dia bisa sabar, dia pun dapat taufik dari Allah untuk bisa beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati akhluf li khairan minha. Sehingga dengan itu dia pun mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya zikir yang dia baca tersebut. Ini juga sama, walaupun ringan ucapan tadi istirja. Ini kalau tanpa taufik dari Allah, ya kita gak bisa membacanya. Yang terakhir kata beliau, wa ahmadu idlam yaj'alha fi dini. Dan aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibah tadi pada agamaku. Artinya musibahnya musibah dunia saja. Hilang uang bisa dicari lagi, hilang harta ya bisa datang kembali. Ya, hilang mungkin kerabat atau siapa yang kita cintai. Maka memang yang namanya orang hidup pasti akan datang kematian. Kan begitu. Nah, kalau sudah musibahnya agama, ini kan kecelakaan bagi seorang di dunia dan di akhirat. Kalau sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus, dia akan celaka di dunia dan akhirat. Musibahnya enggak hanya ketika di dunia saja kalau sudah agama, sampai nanti di akhirat. Apalagi sampai jika itu musibah berupa wal'iyadzu billah kekufuran seorang yang semula di atas Islam, di atas iman, Allah cabut nikmat hidayah kepada Islam, dia menjadi kufur wal'iyadzu billah, akan kekal lagi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bagaimana contohan dari Syuraih rahimahullah, bahwa ketika kita dapat musibah, coba jangan hanya fokus melihat kepada musibah tadi, meratapi pedihnya musibah tadi. Ya, kalau begitu yang kita lakukan, maka tadi seolah-olah enggak ada lagi sudah nikmat Allah pada kita. Seolah-olah sudah sempit semua keadaan kehidupan kita. Tapi kalau kita mau membuka, coba nikmat-nikmat Allah yang lainnya, baik yang lahir maupun yang sifatnya batin, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Imam Syuraih rahimahullah, ya, berupa taufik dari Allah, rezeki dari Allah untuk bisa sabar. Ya, musibahnya bukan musibah agama. Kita akan melihat ternyata masya Allah karunia Allah masih sangat begitu luas. Senantiasa Allah curahkan kepada kita. Ya. Maka barakallahu fikum. Ini menyebut-nyebut nikmat Allah betul-betul memang sebuah wasilah yang insya Allah dengannya akan bisa membimbing kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang juga dengan sebab itu insya Allah kesedihan, ya, gundah gulana, keresahan itu akan hilang. Ya. Jadi sering-seringlah kita menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang kami hormati rahimakumullah, memang sebagaimana tadi disinggung oleh Syekh, termasuk ya dikatakan arfa'ul maratib wa a'laha, kedudukan yang paling tinggi ketika seorang hamba tadi bisa senantiasa syukur dan syukur kepada Allah sampai pun pada saat kondisi dia kekurangan harta, dia sedang sakit dan seterusnya, tapi dia tetap syukur pada Allah. Ini jika bisa seorang hamba seperti itu terus menerus demikian, ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memang asy-syaitan itu memiliki misi bagaimana senantiasa menggoda Bani Adam agar keluar daripada rel syukur ini, tidak lagi menjadi hamba Allah yang syakirin. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udannahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah taala berfirman mengenai ucapan iblis laknatullah alaihi. Iblis berkata, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka yaitu Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian benar-benar aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, arah belakang mereka, arah kanan mereka, arah kiri mereka. Ini janji dan sumpah iblis untuk senantiasa menghalangi manusia daripada jalan yang lurus, sehingga wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ayo demikian. Jadi memang itulah misi iblis dan bala tentaranya, agar Bani Adam tidak lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, justru kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Maka sering ya, seorang kadang ditakut-takuti dengan apa? Kemiskinan, kelaparan, kekurangan, agar si hamba tadi ya menganggap kondisi dia itu betul-betul ya, Allah tidak adil. Kenapa saya ditakdirkan jadi orang begini, begini, begini, miskin dan seterusnya. Akhirnya dia cari jalan pintas, dalam tanda kutip, jalan pintas yang disitu tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Apakah yang sampai kepada kesyirikan, cari pesugihanlah dan sebagainya, atau ya melalui cara-cara yang diharamkan, apakah itu korupsinya, mencurinya, suapnya dan seterusnya. Ini karena syaitan tadi membisikkan, menggoda Bani Adam agar betul-betul bisa tersesatkan dari jalan yang lurus, tidak lagi menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, maka yang seharusnya bagi seorang hamba tadi, sesempit apapun yang dia sedang dia rasakan, seolah-olah mungkin kadang dia menganggap tidak ada di dunia ini orang yang lebih sempit dari saya kehidupannya, lebih menderita dari saya kehidupannya, ya kan? Seolah-olah gitu kita merasakannya. Coba pada kondisi itu, ketika itu menghampiri kita tadi, at-tahadduthu bi ni'amillah adh-dhahirah wal batinah. Coba untuk kita menyadari, sadar dan segera coba sebut-sebutlah nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya, baik nikmat yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebut. Jika di ini dia bisa usahakan untuk kerjakan tadi, insya Allah itu akan bisa membawa dia untuk tetap bisa bersyukur kepada Allah, dan kemudian dengan itu pula ya, segala kesedihan, gundah, resah tadi, dengan sebab itu insya Allah Allah akan hilangkan dari hatinya. Bahkan tidak hanya hilangnya kesedihan tadi, rasa pahit semula menanggung musibah tadi, pahit tadi, ketika dia mengharapkan pahala di sisi Allah, ingat dengan janji-janji Allah bagi orang-orang yang sabar dan seterusnya, ini akan berbuah manis, akan berbuah manis, sehingga tenteram dirasa di hati. Jadi walaupun musibah sedang menerpa dia, dia bisa betul-betul tenang, tenteram, ya, bahkan terasa begitu manis di hati seorang hamba tadi. Nah, ini sebab yang keenam yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang seperti ini sekali lagi butuh kepada terus kita melatih dan mendidik jiwa kita. Nah, kalau tanpa kita melatih itu ya, begitu betul-betul datang musibah, lupa sudah ini. Apa yang sudah kita pelajari tadi lupa. Ketika datang musibah, fokusnya kita pada musibah tadi. Waduh, saya begini, begini, begini, begini, begini, menderita saya, sempit saya. Sehingga butuh kita melatih, mendidik jiwa kita. Kapan datang sesuatu yang tidak kita senangi, kapan datang itu musibah kepada kita, ya baik itu mungkin perkara yang sepele, perkara yang ringan, sampai pun nanti perkara yang mungkin kita anggap itu besar, coba kita hadapi dengan kita sebut-sebut nikmat Allah yang ada pada diri kita, ya, yang lahir maupun yang batin tadi, maka bisa kita akan dapati ternyata sungguh tidak sebanding sama sekali ya petaka atau musibah tadi ketika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. wallahu a'lam bissawab. Akhiri wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.